masih maklum, yang ceramah takut. Takut sakratul maut, takut pertanyaan mungkar nakir, takut azab kubur, takut di hari berbangkit tidak selamat, takut panas padang mahsyar, takut amal dihisab dihitung, takut amal ditimbang mizan, takut meniti titian suratul mustaqim, takut masuk neraka. Maka orang yang mati itu bebannya berat. Maka datang malaikat dikirim Allah berbisik ke telinga orang yang istiqamah, "Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Sedih meninggalkan istri akan diambil brownies brondong manis. Sedih meninggalkan rumah yang cantik, megah, indah akan dijual anak cucu menantu. Sedih mengingat mobil mahal akan diambil dealer karena baru bayar DP. Sedih cincin emas berlian diambil bapak untuk modal kawin lagi. Untung ibu-ibu gak hadir malam ini. Ada? Saya tahu, cuman mancing aja. Wala tahzanu, jangan kau sedih wahai calon jenazah. Setelah takutnya hilang, sedihnya terbang, hatinya kosong. Datang malaikat berbisik yang ketiga, wa abshiru bil jannatillati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Istri berbisik, takut kita tidak hilang. Anak berbisik, cemas kita tidak hilang. Tapi kalau malaikat yang berbisik ke dalam hati kita, kalbu kita, jangan kau takut wahai Abdul Somad, jangan kau sedih wahai Abdul Somad, berbahagialah kau dapat surga yang dijanjikan Allah. Di saat berbahagia itu nyawanya tercabut, maka terasalah kurangnya sakit sakratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat ringan sakratul maut. Syaratnya istiqomah. Istiqomah ini berat Pak Ustaz. Iya, yang ringan itu istirahat. Karena balasannya luar biasa, makanya dia berat. Mudah-mudahan kita istiqomah salat berjamaah. Hayyalah salat. Dia yang komat, dia yang imam, dia yang makmum. Pemain naturalisasi terbang, pemain cadangan hilang, pemain intilah yang bertahan. Kecuali di masjid At-Taqwa, karena orangnya takwa, takut istri tua. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali nanti dihisab ditanya pada hari kiamat adalah salat, bukan somat. Salat yang pertama kali ditanya. Idza salahat salah al 'amalu kulluh, kalau salatnya benar maka yang lain insyaallah mudah. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal 'amalu kulluh, puasanya rusak, zakatnya rusak, hajinya rusak, jihadnya rusak. Kalau perempuan enaknya bisa sholat di rumah, tapi kalau laki-laki sholatnya di masjid. Banyak laki-laki sekarang nggak sanggup sholat di masjid, akhirnya dia operasi kelamin jadi bencong. Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ya Allah, jadikan suami-suami anak-anak laki-laki sholatnya di masjid. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina, jadikan kami, anak-anak cucu kami, keturunan kami sampai hari kiamat orang yang mendirikan sholat, memakmurkan masjid. Jadi apapun kamu wahai anak muda, mau jadi bupati, gubernur, mau jadi polisi dan tentara, kalian mesti menghidupkan masjid. masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karyawan-karyawan yang makan di kantin heran, ini yang azan siapa ya? Biasanya azannya Allah, ini kok azannya mas security tolong tengok siapa yang azan, kok lain suaranya? Pas dilihat ternyata yang azan kepala kantor. Langsung mereka pontang panting, tinggalkan semuanya gelas minuman dan makanan, langsung segera ke masjid. Kenapa? Karena kepala kantor, kepala badan, kepala dinas yang memakmurkan masjid. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat ini mengikut agama raja-rajanya. Kenapa Jawa itu bisa Islam? Karena Sultan Demak masuk Islam. Siapa yang mengislamkannya? Wali. Si Ciloro dulu Bapak 56 itu walu songo. Pripun kabare api kape. Yang orang Betawi pun bilang api. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Aceh itu 100% Islam? Karena rajanya namanya Malikul Saleh bersyahadat. Raja Aceh yang pertama masuk Islam namanya Malikul Saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitulah kalau sudah kepalanya baik, kaki badan ikut baik. Kalau sudah otaknya jahat, maka mata, kepala, tangan, kaki ikut jadi jahat. Makanya kita minta pemimpin yang baik. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami RT yang baik, RW yang baik, kades yang baik. Dah cukup sampai situ aja. Nanti sebut camat tahu-tahu ada di sini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yuzilluhum Allah. Ada 7 golongan manusia nanti yang akan dapat naungan di padang mahsyar panas terik. Matahari panas seperti sejengkal dari Uhud. Ada yang tenggelam karena keringatnya kepanasan sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher. Tapi ada yang dapat naungan singgasana arasy Allah. Satu di antara 7 naungan. Yang pertama nomor 1 yang dapat naungan bukan Abdul Somad. Siapa dia yang dapat naungan? Al Imamul Adil, pemimpin yang dia yang maju jadi imam. Allahu Akbar. Enggak bunyi. Pas ditanya, "Pak, enggak bunyi. Saya spesialis imam zuhur." Jadi kalau mau jadi pemimpin itu ada latihan dulu. Jangan kepedean langsung jadi imam subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi ada kunutnya, guys. Jadi kalau mau latihan anak-anak muda, zuhur aja dulu. Mana tahu nanti mau minang anak gadis diminta sama calon mertua. Coba azan dulu, rupanya fit and proper test. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Calon mertuanya memang remaja masjid At-Taqwa Cilincing, memang luar biasa. Lalu kemudian diperintahkan imam, silakan imam nak. Allahu Akbar. Jadi enak, paling enak jadi imam zuhur asar, modalnya cuma Allahu Akbar. Tapi jangan lupa di sana ada sami Allahu liman hamidah. Saking groginya Allahu Akbar. Mertuanya dari belakang, sami Allahu liman hamidah kali. Rabbana lakal hamdu milu samawati wa milu al-ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi fili warhamni wajurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa orang bisa sholat cepat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena tidak diucapkan di mulut. Mulutnya cuma diam aja. Kalau diucapkan di mulut pasti ada delay, pasti ada waktu, pasti ada tumen. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Allah enggak minta kita suruh pelan-pelan banget, enggak. Subhanallah rabbiyal azim. Itu habis baterai. Tapi jangan terlalu cepat. Yang sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik masalah itu adalah pertengahan. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jangan salam, baca lagi tambahan. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma alamtu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan salam, tambah perlindungan kepada empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Jangan salam, tambah lagi minta kuatkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Datik baru salam, itu makanya imam itu lama baru salam. Ini cepat betul salam. Setelah itu barulah dia beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacanya pelan. Ini banyak untuk saya. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Qadir. Qadir. Apa yang dibaca? Setelah itu barulah dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم أعن علينا في سكرات الموت. Saya kalau jadi imam baca doanya gitu. Tapi enggak semua imam gitu. Ada juga yang imam baca doanya. Ustaz jadi imam kok bacanya kuat. Saya mau ngajar mak. Makmumnya setiap hari kok. Umurnya udah 50 tahun dan 40 tahun dia sholat di masjid At-Taqwa. Masa dia gak ingat Pak Ustaz? Gak semuanya ngomong gitu. Ada yang baru tobat, ada yang baru hijrah, ada yang anak-anak baru belajar, ada yang mu'alak baru masuk Islam. Sama sebelum sholat kan kita suruh makmum luruskan sob kan? Luruskan sob, luruskan sob. Makmum itu tahu apa gak tahu? Tahu. Terus kenapa kita suruh luruskan sok? Karena mungkin ada yang lupa. Belum pernah saya dengar imam ngomong, mohon maaf jamaah, saya gak nyuruh luruskan sok. Kalian udah tahu semua kan? Luruskan sok. Kalau saat musyawarah yang imam sawus subuh, fa inna taswiyat as-subuh min tamamis shalah. Luruskan sok. Itu kalau saat musyawarah. Tapi kalau Bapak Babin Kamtip Mas yang jadi imam enggak gitu. Bapak. Dijawab sama jamaahnya. Siap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apapun kamu, mau jadi tentara TNI, mau jadi polisi Polri, mau jadi angkatan laut dan udara, mau jadi kepala dinas, kepala kepala kantor, mau pakai seragam BUMN swasta, PNS, ASN, semuanya kalau mati ting. Ada yang mati bawa baju korpri, ada yang mati pakai jas. Ustaz Somad kemana-mana ceramah, tadi pagi, tadi siang, tadi sore, tadi malam pakai mikrofon. Kalau Ustaz mati pakai bawa mikrofon? Enggak, yang dibawa hanya amal soleh, bukan Somad. Inilah yang sedang kita ingatkan malam ini. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis shabr. Anak-anak dibawa sholat. Anak-anak dibawa sholat. Kenapa anak-anak ini dibawa sholat? Ini yang namanya pendidikan. Pendidikan itu bukan 12 SKS 1 semester. Sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi, jenis-jenis sholat, macam-macam sholat, bacaan sholat, wajib sholat, sunat sholat, makruh sholat. Bukan itu. Itu teorinya. Prakteknya anak dibawa. Anak bukan disuruh, tapi dibawa. Anak bukan disuruh. Ini banyak sekarang bapak-bapak, pergi sholat, pergi sholat, pergi sholat, pergi sholat. Bapak enggak sholat, bapak berdewasa. Akhirnya anaknya mikir, oh ternyata kalau udah dewasa gak perlu ke mas. Bapaknya sesat menyesatkan. Masjid ini dari luar kok kelihatannya kecil ya. Waktu sampai ke dalam seperti tiga masjid yang dijadikan jadi satu. Lebar luar biasa. Ini yang mantap. Kadang-kadang kita lihat masjid sepertinya besar, sampai ke dalam kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya begitu melihat masjid ini besar luar biasa, satu sisi saya bangga, tapi dalam hati yang paling kecil saya berkata, ini yang ngisi siapa? Ustaz Somad, jangan suuzan. Lihat itu di luar nggak muat masjid. Ini menunjukkan masjid ini penuh dengan sholat berjamaah. Yang nggak percaya datang subuh besok. Tadi pilih akbar di masjid takwa tadi malam, penuh sampai ada yang kecopetan. Saudaraku yang bawa dompet, yang di luar, yang bawa handphone, jangan lalai. Kenapa? Karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Saudaraku yang berada dalam masjid, yang merasa kepanasan, tenang. Ceramah ini akan berakhir dalam waktu 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pakai susu, masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, dibawalah anak yang bungsu. Sudah lama Abdul Somad ceramah, jarang-jarang dikasih teh susu. Malam ini luar biasa. Ini aksesoris atau memang boleh diminum? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Gimana rasanya Pak Ustaz? Belum dikasih gula. Jangan minum pakai gula. Karena gula kita masukkan ke dalam kuali, dinaikkan ke atas kompor, gulanya mencair. Setelah gulanya cair, itu sendok bisa diangkat sama kualinya sekalian. Kenapa? Mengental. Begitu jugalah darah kita ini air. Kalau banyak diisi gula, dia jadi kental. Kalau darahnya kental, jantungnya berat untuk menyemburkan darah. Jantung ini fungsinya menyalurkan darah ke seluruh anggota tubuh, membawa oksigen. Dia berat. Karena berat, akhirnya kena serangan jantung. Bapak yang dulu waktu tablik akbar Ustaz Somad datang, dia di mana sekarang? Meninggal Pak Ustaz, karena serangan jantung. Belum pernah ada. Janu meninggal kenapa? Kena kurap. Gak ada. Maka kalau mau menjaga kesehatan, jangan banyak minum gula. Itu untuk menyenangkan hati panitia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam-malam bagus, jangan minum kopi malam. Kalau minum kopi malam susah tidur. Sedangkan kita mau cepat tidur, kalau mau cepat tidur minum susu kental manis. Nanti habis ini langsung tertidur supaya mudah bangun tahajud. Kalau minum kopi pagi setelah makan nasi supaya enggak kena asam lambung. Kalau minum duluan nanti perutnya bawaannya kenyang. Tapi kalau dia setelah makan baru dia minum, nah itu insya Allah dia tidak akan tidur, semangat bekerja. Semua orang tidur waktu khotib Jumat, dia enggak. Amal yang pahalanya besar tapi ringan kerjanya, membangunkan orang tidur waktu khotib kurban. Tinggal bisikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi rutinitas. Kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, belum lagi dia khutbah, baru diumumkan sama panitia ada penyelenggaraan Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Langsung jamaah kuda nil pun keluar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat segera sholat. Ibu-ibu doakan tiap malam, ya Allah bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hati suamiku. Kalau enggak juga dibukakan pintu hidayah, bukakan pintu liang lahat. Jangan diaminkan Pak, nanti suaminya meninggal memang Bapak mau gantikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun salat. Umur 7 tahun kelas 2 SD, kelas 1 SD, betul? Kalau kelas 1 SD salat, ngapal iftitahnya kapan? Ngapal Fatihahnya kapan? Ngapa ayat inna a'tayna wal asri al-hakum takatsur wailul likulli humazatin lumazah, itu kapan ngapalnya? Itu menunjukkan anak-anak bukan baca dulu baru ngapal, tapi ngapal dulu baru baca. Mohon maaf, jangan Bapak Ibu tersinggung, ada di sini di antara bapak-bapak yang ngapal Al-Fatihah? Kita enggak pernah ngapal Al-Fatihah. Pernah ada orang tiba-tiba pasti tanya, lagi kepala apa? Ngapal Al-Fatihah? Enggak pada. Kecuali mu'alaf baru masuk Islam, dia ngapal Al-Fatihah. Umumnya kita ini semua sudah otomatis hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena sering didengar. Kok sering dibaca? Orang dia belum bisa baca, dia sering dengar. Bangun pagi dia dengar bapaknya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Setelah itu dia dengar emaknya, Ar-Rahmanirrahim. 2-3 kali ulang, ingat di kepalanya. Makanya baca Fatihah itu mesti suaranya jelas. Ini banyak juga orang ketika kiai ngajak baca Al-Fatihah, gimana anak kita mau ngapal? Anak kan belum bisa baca, dia ngapalnya itu dari mendengar, bukan dari melihat. Itu maka imam itu selesai sholat dia zikirnya subhanallah, subhanallah, karena ada anak-anak yang belum baca tapi sudah mana yang lebih dulu, dengar atau melihat? Inna sam'a wal basar wal fu'ad, pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal ditanya malaikat. Jadi kenapa anak bisa ngapal surat pendek? Karena bapaknya di rumah sambil pas hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, istrinya bilang, ini mas atap kita bocor, sambil ngebocor Bismillahirrahmanirrahim, tok tok tok tok tok tok, wa dhuha wal laili idza saja, mawaddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Disambung istrinya di dapur sambil masak. Alam yajidka yatiman fa'awa. Rupanya istrinya Qori'ah yang belum pernah menang kecamatan. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'agna. Datang kakaknya di halaman. Ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa? Suaminya baca Quran, istrinya baca Quran, kakaknya baca Quran. Inilah rumah keluarga Qurani yang dituruni rahmat Allah. Gimana anak-anak kita bisa hafal wadduha? Bapaknya, maknya enggak ada satupun yang baca Quran. Tiba-tiba maknya di dapur disambung sama kakaknya di kamar mandi. Heran enggak keluar-keluar. Rupanya itu kunci pintu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari rumah. Guru TK nanti, guru SD nanti, guru SMP nanti, guru SMA nanti, S1, S2, S3 nanti. Guru yang pertama adalah ibu. Kamu udah sholat apa belum? Udah sholat, mah wudunya gimana? Lupa, ulang lagi. Gimana mau sah sholatnya? Itu tuminnya kok gak basah? Kok gak basah digosok? Itu telinganya kok gak basah? Diginikan telinganya. Ini gimana nih wudu? Udah kumur-kumur belum? Belum kumur-kumur dulu. Selama ibu masih mau ngingatkan. Tapi kalau udah ibunya diam aja. Bapaknya nanya, bu, anak kita udah disuruh sholat. Biarin aja, mau masuk neraka terserah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nah, dari api neraka. Saya kasih tahu istri saya kasih tahu anak-anak saya, jaga. Nanti aku walaupun sudah sholat berjamaah, walaupun aku ceramah, kalau sebelah kakiku di surga, tapi kalian tidak sholat, sebelah juga kakiku nanti masuk neraka. Anak-anakku sekalian, kalau kalian sayang sama papa, sayang sama mama, sayang sama ayah, sayang gak sama papa? Jangan panggil papa lah, kita kan makan sambal terasi. Oh iya, sayang gak sama abang, sayang gak sama kakak? Kalau sayang, maka jangan tinggalkan sholat. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Saya ini Pak Ustaz, dulu minum khamar, mabuk. Setelah itu sadar Pak Ustaz. Habis itu mabuk lagi. Habis itu sadar lagi Pak Ustaz. Habis itu mabuk lagi. Sampai akhirnya saya ingat bahwa saya akan mati. Akhirnya saya tobat. Illa man taba, orang yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Syaratnya tiga, taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka diganti Allah dosa-dosanya yang lalu, diganti Allah dengan hasanah. Kalau hasanah satu kebaikan, hasanah kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dosa-dosanya diganti kebaikan. Syarat dan ketentuan berlaku: tobat, iman, amal soleh. Pak Ustaz, saya sudah bertobat Pak Ustaz terus, tapi saya kembali lagi Pak Ustaz. Kenapa kembali lagi? Ini menunjukkan dia belum ikut jamaah masjid at-taqwa. Kalau dia sudah ikut jamaah masjid at-taqwa, insya Allah dia akan istiqamah. Yang mengeringankan sakratul maut pertama istiqomah. Yang kedua, orang yang mati syahid. Syahid artinya menyaksikan. Syahid melihat. Kenapa dia disebut dengan mati menyaksikan? Karena sebelum dia mati, malaikat sudah ngasih tahu tempatnya. Ente di surga blok C nomor 15 dekat kaplingan dengan Ustadz Somad. Jangankan mau kaplingan di surga, tempat parkir di atasku aja gak tahu. Gimana hati kita gak risau, gak tenang? Malaikat mengepakkan sayapnya, kelihatan tempatnya di surga, tersungging senyum di tepi bibirnya. Ketika kain penutup wajahnya dibuka, katanya mati itu sakit, ini kok dia tersenyum? Karena dia melihat tempatnya di surga, maka tersungging senyum di bibirnya. Meninggal biasanya dipoto sama temannya, diupload ke FB, semuanya komen di bawah, innalillah, innalillah, innalillah, innalillah, amin, amin, amin, amin, usul khatimah, usul khatimah. Setelah itu baru ada komen paling bawah, mohon maaf, itu foto teman saya waktu praktek penyelenggaraan jenazah. Kadang di medsos ini jangan terlalu husnuzon, beb. Banyak foto-foto hoax. Kita berharap kematian kita dalam keadaan tersenyum. Matinya seperti kalqarsi, cubitan pada kulit. Cubitan lembut pada kulit, kalqars, begitulah ruhnya keluar dari jasad. Ditampung malaikat pakai kafan min nur, kain kafan yang terbuat dari cahaya, dan nyawanya keluar dari badan seperti air menetes di ujung daun. Ada embun, lalu ujung daun ada embun menetes. Begitulah lembutnya ruhnya keluar, dibawa oleh para malaikat ke pintu langit. Malaikat yang menjaga pintu langit bertanya, ini ruh siapa? Inilah ruh orang yang amalnya tiap hari. Oh ya, kami ketemu dua kali dengan amalnya. Dia baca Quran, dia berzikir, dia bersedekah, dia istiqomah. Kami sudah lama rindu dengan orangnya. Amalnya kami lihat tiap hari. Habis subuh kami lihat amalnya dibawa malaikat. Habis asar kami lihat amalnya dibawa malaikat. Baru ketemu sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan malaikat. Judul sinetronnya, yang dirindukan malaikat. Dalam kurung, malaikat mau. Banyak orang sekarang yang mengatakan, saya siap mati Pak Ustaz. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, udah siap mati belum? Udah siap? Belum, kalau gitu saya kesana dulu ya. Malaikat maut itu kalau nyambut nyawa, dia gak bawa akte kelahiran, dia gak nanya siap gak siap. Kalau sudah sampai masanya, dia sentapkan sekali tarikan, innalillahi wa inna ilaihi. Itu sebetulnya ayatnya panjang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ke Jakarta, gimana dia? Ji'un. Tinggal di ujung dari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan siap mati, tapi siap membawa bekal untuk mati, dan ada yang mengalir sesudah mati. Jamaah, sebutkan apa yang mengalir setelah mati. Langsung yang mengangkat tangan. Saya mau tahu apa? Gaji PNS. Yang bangun masjid At-Taqwa inilah yang mengalir pahalanya sesudah mati. Yang mewakafkan tanah, yang beli kosen pintu, yang wakaf AC, yang wakaf jam, yang wakaf keramik, maka mengalir pahala. Saya enggak kaya Pak Ustaz, saya enggak bisa wakaf apa-apa. Kamu ajarkan anakmu sholat berjamaah, anakmu mengajarkan istrinya, istrinya mengajarkan anaknya, anaknya mengajarkan cucunya, cucunya mengajarkan cicitnya, cicitnya mengajarkan cucunya. Enggak tahu setelah itu apa lagi. sampai hari kiamat, maka kau dapat amal mengalir namanya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu bermanfaat. Ini kakek-kakek manggil cucu, cucu ini sebentar. Ada apa kek? Kelihatannya aku enggak lama lagi mati, ada ilmu yang mau ku ajarkan. Ilmu apa kek? Ilmu santet. Cucu sini sebentar. Kelihatannya aku ini enggak lama lagi mati, ada yang mau ku ajarkan. Ilmu apa? Ilmu pelet. Apa ini? Ini berteman dengan setan semua ini. Ini dukun-dukun hantu setan semua ini. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari perdukunan kesetanan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mati. Yang baik mati, yang jahat mati. Masya Allah, langsung datang surat kematian. Tadi saya tausiahnya jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9 lewat 23. Oh, itu makanya Ustaz melihat ke sana dari tadi. Apa judul pengajian Ustaz Abdul Somad di Masjid At-Taqwa Cilincing tadi malam? Cara biar supaya ringan sakratul maut pertama. Memang kalau belum makan malam susah ingat memang. Istiqomah. Yang kedua, mati syahid. Yang ketiga, zikir. Apa yang sering kau sebut, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau ingat, apa yang sering kau ucapkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakratul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai terngiang di telinga, sampai pas mau tidur malam itu yang terdengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang sering la ilaha illallah itu yang terdengar pas mau tidur malam. Tapi orang yang suka musik itu juga yang terdengar pas mau tidur malam. Itu yang terdengar tidur malam. Tapi orang yang suka baca burdah Pak Ustaz, itu juga yang terdengar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala abi bika khairil khalqi kullihimi antal abi billazi turja syafa atuhu li kulli halim minal awali muhtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala abi bika khairil khalqi kullihimi. Itulah kenapa sering orang maulid, maulid, maulid. Ngapain maulid, maulid ini? Ya, daripada nanti jenazah saya dibuang ke laut, ikutlah maulid. Bukan itu alasannya. Supaya nanti kalau kita mau mati menghadap Allah, datang terngiang-ngiang suara tahtim, tahlil, zikir, maulid. Ya Rasulullah, ya, berikan kepadaku apa amal yang paling baik. Antufariqad dunya, kau mau mati meninggal dunia. Walisanuka ratumun, lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah. Masih dalam keadaan husnul khatimah. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Semangat jangan. Cara mati ringan husnul khatimah, istiqomah. Cara mati ringan usul khatimah, pertama istiqomah, kedua mati syahid, yang ketiga zikir, yang keempat shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, bersedekah. Orang yang sedekah matinya juga husnul khatimah. Sedang sujud di belakang makam Ibrahim, habis umroh, pakaian ihram, selesai tawaf. Sedang berwudu, saat sholat, bersujud dalam Masjidil Haram di belakang makam Ibrahim, habis tawaf, tidak ada mati yang lebih indah daripadanya. Heran orang semua. Datang orang ke rumah orang tuanya, masih muda, anak muda nih, enggak. Anak ibu ini ulama? Enggak. Ustaz? Bukan. Kenapa dia enggak tahu? Kenapa Allah berikan dia husnul khatimah? Kami enggak tahu amalnya apa. Setelah seminggu datang ibu-ibu bawa anak. Kamu siapa? Saya janda, suami saya meninggal. Terus apa hubungan dengan almarhum? Almarhum ini membagi 30% gajinya tiap bulan tanpa ada orang yang tahu. Makanya nanti bu, kalau suami ibu meninggal tiba-tiba datang janda, itu tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah. Rupanya dia bersedekah tanpa ada orang yang tahu. Sodaqatu sirri tadfa'u mitatasu. Pak Kiai, saya ini dalam masalah, Pak Kiai. Gimana caranya supaya lepas dari masalah? Cari kampung, pergi ke warung, tanya di warung itu siapa orang kampung ini yang utangnya paling banyak, gula, kopi, teh, beras, yang sampai sekarang malu keluar rumah. Bayarkan diam-diam, maka insya Allah masalahmu selesai. Sahabat saya, true story kawan, sahabat Ustaz Somad, beban saya ini selesai gara-gara saya melakukan inilah. Tapi jangan sering-sering, nanti semua orang kampung utang. Yang terakhir, yang kelima, apa yang membuat mati husnul khatimah? Jangan berhenti doa. Perhatikan doa Ustaz Abdul Somad setiap acara. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah ajal kami terakhir. Malaikat maut mencabut nyawa yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Mati. Itulah kematian yang indah. Siapa yang ceramah di Masjid At-Taqwa Cilincing? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan tadi? Gimana supaya mati ringan husnul khatimah? Apa katanya amal yang mesti dilaksanakan? Ada lima. Apa aja yang lima itu? Aku gak ingat. Zaman dulu kalau ada ceramah ditulis. Zaman sekarang gak perlu nulis-nulis, karena sudah direkam dan diupload ke channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan lima amal tadi kita amalkan. Doakan Abdul Somad jangan cuma pandai ceramah ngomong, doakan juga supaya dia beramal sehingga matinya husnul khatimah. Karena sedang bicara tentang mati, saya sebagai petugas pemulia jenazah mau nanya, apakah kuku mayit dipotong? Sebab ada yang bilang tidak boleh dipotong. Tidak boleh ada yang dikurangi dari jenazah itu kecuali najis. Kecuali ada najisnya, makanya dikorek pakai kain, korek telinga, korek. Kalau ada kukunya itu yang berdaki, yang kotor, lalu kemudian jangan sampai terlalu keras karena menyakiti. Menyiramkan airnya pun disiramkan ke tangan, tidak langsung air itu disiramkan gitu. Disiramkan ke tangan, dari tangan itu baru jatuh ke bawah. Begitu. Makanya kita mesti baik sama orang. Kalau kita baik sama orang, jenazah kita diurus orang baik. Tapi kalau kita angkuh dan sombong, mati diserahkan orang ke dorsmir. Ini kan yang sombong dulu kan, sombong, makanya yang sombong, makanya ke masjid. Kalau ke masjid pasti jenazahnya diperlakukan baik, orang gak sampai hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Haji, sehat? Meninggal, gak mungkin dia perlakukan kita jelek. Kasihan Pak Haji kemarin yang baik itu. Oh, bakal gak aku pernah ke masjid. Sejak lewat kaca mobil ditutup, klaksonnya bukan main lagi, teng teng teng. Nah, awas kau mati nanti disemprot mereka. Dimasukkannya Bruce Wayne ke mulut kau. Maka yang tidak boleh dibuang kecuali adalah najis atau darurat tingkat tinggi. Selain itu maka tak boleh kita kurang-kurangi jenazahnya. Tuan Guru, dalam sholat subuh ada doa kunut. Apakah kunut itu sunnah mu'akkadah bacaannya atau angkat tangannya sepaket? Wahai Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali, ya, sholat subuh itu ada kunutnya enggak? Kata Imam Ambali, sholat subuh enggak ada kunutnya. Oh, jadi kalau sholat subuh Imam Ambali enggak pakai kunut? Enggak. Itu makanya waktu umrah, waktu haji di Makkah Madinah ada enggak kunutnya? Enggak ada. Kenapa? Karena Saudi Arabia sejak revolusi King Saud 1924, Saudi Arabia pakai mazhab Hambali. Dulu sebelum 1924 mazhabnya Syafi'i, karena Syarif Hussein, Syarif Aun Nurrafiq, Habib itu Raja Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani mazhabnya Syafi'i, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mazhabnya Syafi'i, Syekh Soleh Darat Al-Samarani mazhabnya Syafi'i. Semua yang alumni dari Makkah waktu itu mazhabnya Syafi'i. Tapi begitu berganti rezim, berganti mazhab jadi Hambali, Imam Muhammad bin Ambal, Ambal dia enggak pakai kunut subuh. Imam Muhammad bin Ambal, ya, kalau kunut subuh itu dibaca, ada kunut subuh enggak? Kata Imam Muhammad bin Ambal, enggak ada kunut subuh. Lalu kemudian orang ini nanya, gimana kalau saya pakai mazhab Hambali tapi imamnya bermazhab Syafi'i? Ada jemaah di Masjid At-Taqwa, dia mazhabnya Hambali, imamnya pakai mazhab Syafi'i. Kata Imam Hambali, kalau imammu baca kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Jadi enggak dipisah antara angkat tangan. Itu yang ngomong bukan saya, Imam Hambali, imam mazhab. Imam mazhab angkat tangan dan ucapkan amin. Allahumma inna fi man adain amin, wa afina fi man afain amin, wa tawallana fi man tawallain amin, wa barik lana fi ma afain amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait amin. Sisanya tidak diaminkan, ikut baca. Fa inna ka taqdi wa la alaik wa inna gula yadil ma wa alaik wa la yasuman adait tabarakta rabbana wa ta'alaik wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Istighfar dengan salawatnya dibaca jahat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Itu langsung ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Makmum yang pantas berdiri di belakang imam itu siapa yang bisa jadi imam cadangan? Makanya kalau di Mesir ada di depan imam yang dari Kementerian Agama, sajadahnya dua, imam depan, imam belakang. Saya ceramah di Malaysia nggak berani tegak di situ. Kenapa? Mana tahu malaikat mau datang, ninggal imam yang di depan, kita mesti gantikan ke depan. Itu yang berani berdiri di belakang itu memang sudah ready, imam cadangan. Kalau terjadi sesuatu dan lain hal, maka dia mesti maju ke depan. Habib Syekh itu ayah beliau adalah Habib Abdul Qadir. Makanya disebut Habib Syekh bin Habib Abdul Qadir. Itu meninggalnya saat sujud terakhir. Sebelum sholat dia kasih tahu imam, nanti akan terjadi sesuatu. Baik, dan tahu ada firasat. Ittaqu firasat al-mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia memandang dengan pandangan cahaya dari Allah SWT. Yang ngasih tahu ustaz siapa? Waktu kemarin beberapa waktu lalu saya ke Solo ketemu dengan kakaknya Habib Syekh. Nah, beliau bercerita, ayah kami Habib Abdul Qadir ketika sholat Jumat sujud terakhir meninggal, digantikan oleh yang belakang. Nah, jadi nanti yang mengganti, yang kalau ada nanti sholat Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu pengganti. Tapi jangan gara-gara ini lalu dikosongkan. Kosong pas ditanya, ini kenapa kosong? Mohon maaf Pak, imam pengganti belum ada. Makanya latihan-latihan. Yang gara-gara ini lalu takut belakang, jangan. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tuntunan wirid selesai sholat maktubah itu siapa penulisnya Pak Ustaz? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illa huwa la syarika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa hiya bitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya salam sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa ilahukum ilahu la ilaha illa huwa rahim. Allahumma la mani ala lima atayta wa la muti ala lima manata wa la radda lima qadayta wa la yanfa'u dha al-jadu minkal jadu ilaha anta anta maulana subhanallah. Habis syukur alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33. Itu bukan disusun orang, itu hadis. Cuman hadisnya tidak satu. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Sunan Ibnu Majah, ada dalam Sunan Ahmad bin Hanbal, ada dalam Sunan Ad-Darimi, ada dalam Muwatta Imam Malik. Lalu siapa yang menyusunnya? Datanglah Imam Nawawi, imam nomor 2 paling besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204, Imam Nawawi meninggal tahun 676. Jarak antara keduanya 400 tahun. Dia susun satu kitab, susunan zikir-zikir-zikir, namanya kitab Al-Azkar. Jadi kalau mau mengkaji kitab zikir-zikir terlengkap, itu ditulis oleh imam dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, berasal dari Damaskus Suriah. Kalau kitabnya Al-Azkar. Mengapa Allah menempatkan surat Al-Fatihah yang pertama dalam Al-Quran? Padahal surah yang pertama turunkan Al-Alaq. Ya terserah Allah. Quran punya dia. Apa yang kita urus? Itu kalau gak tahu jawabannya, terus biar supaya orang gak nanya. Jadi bawaannya marah. Apa tanya-tanya? Ya terserah Allah. Tapi kalau orangnya berilmu, enggak gitu. Jadi Al-Quran ini di lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Susunan yang ada di lauhil mahfuz, itu urutan pertamanya Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-An'am, Al-Ma'idah, terus sampai An-Nas. Itu ada di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu stasiun transmisi. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Sama susunannya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas, turun dari Baitul, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun ke Nabi. Yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau ditanya orang, kenapa Quran yang ada di tangan kita sekarang pertamanya Al-Fatihah, bukan Iqra? Karena yang dibacakan Nabi kepada sahabat-sahabat sebelum meninggal adalah susunan berdasarkan yang ada di Lauhul Mahfuz, bukan berdasarkan susunan kronologis tuh turunnya. Jelas? Insyaallah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Kalau ada orang mengatakan ceramah Abdul Somad itu enggak jelas, pertama otaknya enggak kuat, yang kedua paketnya enggak ada. Insya Allah jelas. Kenapa dalam Quran kalimat wal yatalaffaf dicetak hitam tebal ada tanda merah? Katanya waktu Utsman meninggal pas lagi baca Quran, tiba-tiba ada orang membunuh dia pakai pedang, darahnya muncrat pas ke waliyatalatoh. itu maka merah Pak Ustaz. Dihitung huruf Al-Quran itu dari Bismillah sampai Anas, ketemu huruf kata yang paling pertengahan, itulah dia. Wal yatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Kamu pergi ke warung beli makanan, wal yatalattaf, tapi pelan-pelan. Wala yusiranna bikum ahada, supaya orang di pasar gak ada yang tahu bahwa kita sedang bersembunyi di dalam gua. Di Jakarta paling banyak gua. Siapa lu, siapa gua. Ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka terbangun, lapar, ambil uang, kasih ke temannya, pergi ke pasar, beli makanan, tapi jangan gerasak-gerusuk. Wal yatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Dia pun pelan-pelan beli. Ada nasi. Ada, pas dikasih uang, pedagangnya kaget. Ternyata ini uang 300 tahun yang lalu. Karena mereka tertidur salah sami'ati wasdadu tis'a, tidurnya 309 tahun. Rupanya rezimnya udah berubah. Dulu dia suka mengejar anak muda, sekarang pemimpinnya soleh. Akhirnya mereka datang ke gua itu. Setelah Allah menunjukkan kuasanya, meninggallah semua Ashabul Kahfi, anak-anak muda. Innahum fitsyatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka sekelompok anak muda yang imannya kuat, hidayahnya bertambah-tambah. Waliyatalatok itu adalah setelah dihitung kata yang pertengahan, dihitung dari awal dan dari ujung Al-Qur'an. Apa ciri-ciri orang mati husnul khatimah? Man mata yaumal jum'ah, siapa yang meninggal hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, wukiya min azabil qabri. Di antara tanda mati husnul khatimah meninggalnya hari Jumat. Tapi jangan disetting. Ada keluarga ditanya ke dokter, gimana dok? Ini nampaknya perlu kita pasang alat. Pas hari Kamis sore, tolong nanti malam cabut ya. Bisa, matinya mati normal. Yang kedua, tanda orang mati husnul khatimah, irqul jabin. Ir ada keringat, jabin pada bagian kening atas pelipis nih basah. Kenapa basah? Biasanya orang kalau tersipu malu merona merah wajahnya. Ketika malaikat menunjukkan tempatnya di surga, fulan bin fulan, ini tempatmu di surga. Dia malu melihat tempatnya di surga karena amalnya enggak sesuai. Amalku enggak terlalu banyak ya Allah, kok bisa aku masuk surga? Saking malunya, maka respon terakhirnya mengeluarkan keringat. Ini pun jangan direkayasa. Jangan mentang-mentang kata Ustaz Irqul Jabin meninggal jam 12 malam, langsung jam 5 pagi sebelum tamu datang semprot. Langsung ambil kamera. Hai guys, inilah meninggal husnul khatimah, berkeringat keningnya. Yang keempat, ada tanda-tanda tersenyum di wajah. Nampak tuh kelihatan. Banyak pejuang-pejuang Palestina yang meninggal itu dalam keadaan tersenyum. Ini pun gak bisa dibuat-buat. Jangan udah meninggal pas malam mau di-stel-stel begini-begini kan. Gak bisa. Kita pasrahkan aja. Kita tidak ingin penilaian manusia, tapi ingin penilaian Allah. Yang keempat, kalau dia terkena sesuatu dari penyakit, kecelakaan, musibah yang menyebabkan dia mati syahid. Al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal kena wabah, itu mati syahid. Al-gharik. Orang yang tenggelam. Orang yang tertimpa batu, tertimpa bangunan roboh. Orang yang musafir mujahid fisabilillah, tapi meninggalnya itu karena niat lillahi ta'ala. Dia pergi nelayan, cari ikan untuk makan, meninggal di tengah laut, tenggelam, mati syahid. Adapun pelakor liburan ke pantai tenggelam, mudah-mudahan pelakor ini mati syahid. Syahid dari Hong Kong. Nah, itu diantara ciri-ciri mati husnul khatimah. bagi jamaah yang ingin berpartisipasi membangun, membantu pengadaan karpet masjid ini, tolong bantu kepada seluruh jamaah. Karpet kita masih utang. Mana kotak-kotak? Sebarkan kotak-kotak. Mudah-mudahan selesai ini nanti. Nah, kotak. Enggak ada dibuatkan keris, kiris. Nah, perlu dibuatkan nanti jamaah pergi ke Bank Syariah Indonesia, buatkan keris langsung supaya jamaah datang dipasang di depan pintu sana. Datang baik kalau dia datang langsung dia cek. Tidak boleh masuk karena cuma 2.000 katanya. Nah, jadi kadang jamaah ini enggak bawa uang cash, maka dia nah ini semua sarana. Kalau ada tampil akbar pengajian nanti siapa pun Ustaz Habib buat di atas. Buat transfer ke Bank Syariah Indonesia, Bank Jakarta Syariah, Bank Jabar Syariah ke nomor berikut ini. Nah ini supaya membantu kita supaya jangan sampai kita malu di hadapan Allah, rumah Allah dalam terlilit utang. Itulah kajian kita pada malam hari ini, lebih kurang 1 jam lebih 5 menit. Mudah-mudahan ini bernilai amal soleh insyaallah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak soleh dan solehah menjadi penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.